Kepo Syariah, channel yang menyejukkan. Jangan lupa subscribe, komen, dan bagikan video ini. Di bagian pertama dari riwayat hadis ini, man yuridillahu bi khaira, siapa yang diinginkan oleh Allah memiliki sifat-sifat baik, berubah jadi orang baik. Jadi maksudnya begini, ketika ibu mendapatkan talim suasana begini, diringankan langkah ibu, kan? Masya Allah, dilembutkan hatinya untuk hadir, untuk belajar dengan ustaz manapun, itu tandanya Allah sudah menginginkan ibu berubah jadi baik. Ibu kurang apa lagi? Orang sibuk, ada yang tidur, ada yang belanja, ternyata ibu yang dipilih, kakinya diringankan, hati dilembutkan, didudukkan ke sini. Kalau sudah hadir dengan segala ini, ibu belum terfikir juga untuk berubah, Allah masih dengan cara apa lagi merubah ibu? Lazim? Karena itu kata para ulama, hadis ini sekaligus memberikan pesan bahwa ciri orang baik menurut Allah itu tidak melulu terletak kepada aspek materi. Demi Allah saya katakan ya, mohon maaf ya. Kalau sekiranya ada orang-orang yang meningkat aspek materinya, tapi saat yang bersamaan dia belum paham tentang tuntunan agamanya, nanti kita akan lihat. Kita akan lihat. Itu belum ada tanda kebaikan dalam dirinya. Belum ada tanda kebaikan. Kata orang Dharmawangsa ibu baik, tapi belum tentu menurut orang Bekasi. Menurut kata orang Bekasi anda baik, belum tentu menurut orang misalnya Garut, belum tentu. Karena itu, ketika seseorang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik, diarahkan kepada yang demikian tadi, dan apa ciri kebaikannya, kita lihat nanti. Teruskan. Yufaqihu fid-din. Ketika seseorang diinginkan oleh Allah memiliki sifat-sifat yang baik, berubah menjadi baik, bukan diberikan tentang materi dunia, tapi yang pertama kali diberikan, yufaqihu fid-din. Dibimbing, ya, diberikan dorongan untuk memahami tuntunan agamanya. Untuk belajar. Belanja, paham tentang agama. Paham. Jadi sekali lagi maaf ya, kalau ada orang misalnya meningkat kedudukannya, promosi jabatan, Masya Allah sampai tinggi luar biasa, tapi saat bersamaan tidak memahami tentang agamanya. Ya, gak paham yang baik dengan yang benar menurut agamanya, tidak paham mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan menurut agamanya, itu menurut Allah belum baik. Kalau ibu disebut baik oleh Allah, ibu kemanapun di dunia, lari ke alam kubur sampai di akhirat nanti, tetap ibu akan jadi orang baik. Tetap akan baik. Nah, ternyata saat Allah menginginkan seseorang menjadi baik, pertama kali diberikan, dia akan diberikan sentuhan di kalbunya. Diberikan ringan langkahnya, diberikan kelembutan di hatinya untuk mau belajar tentang agamanya. Jadi Masya Allah sekali lagi, saat ibu mendapatkan suasana itu dengan ustadz manapun di tempat manapun, itu artinya Allah sedang membimbing ibu mengarahkan pada kebaikan. Dan itu belum, maaf Bu ya, belum tentu satu-satunya jalan membuat kita untuk lebih lama hidup. Mungkin itu cara terakhir membimbing kita sebelum kita pulang. Tidak sedikit Bu, ya, tidak sedikit. Tidak sedikit orang melangkah untuk belajar meninggal di pertengahan jalan. Ibu pernah dengar seorang pernah membimbing membunuh 99 orang? Terus konsultasi pada seorang ustadz, kata ustadz ini susah. Bagaimana bisa diampuni dosa kamu kebanyakan? Ya udah sekalian aja deh genap 100. Di sini makanya ada adab, adab di Quran. Ya tidak boleh seorang pendai, seorang ulama itu lisannya terlalu ringan untuk mengucapkan kalimat kasar, gak boleh.